Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kajian pada kitab At-Tauhid karya tulis dari Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Kita telah sampai pada bab tentang penjelasan jenis-jenis dari sihir, penjelasan tentang beberapa jenis dari perbuatan sihir. Barakallahu fikum. Kita sampai pada hadis an ibn Mas'udin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala hal unabbiukum mal'adha hiya an-namimatu al-qalatu bainan nas. Ketahuilah, maukah kalian saya kabari tentang al-'adah? Apa itu al-'adah? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hiya an-namimatu al-qalatu bainan nas, yaitu perbuatan namimah, mengadu domba. Yaitu al-qalatu bainan nas, yang mana perbuatan namimah ini adalah al-qalatu bainan nas, yakni naqlul qawli bainan nas, menukilkan ucapan antara orang-orang, dinukilkan. Barakallahu fikum. Dari seorang fulan kepada allan dengan mengatakan fulanun yasubbuka, bahwasanya fulan mencelamu. Nah, menukilkan ucapan-ucapan sehingga pihak kedua, orang yang disampaikan ucapan tersebut, merasa marah. Barakallahu fikum. Maka terjadilah permusuhan antara dua orang. Sama saja, apakah ucapan yang dinukilkan atau disampaikan itu adalah sebuah kebenaran? Nah, maka ini namimah. Nah, baik dia jujur di dalam menukilkan ucapan tersebut, akan tetapi apabila berakibat permusuhan, perasaan tidak senang dan tidak suka, maka ini adalah namimah. Apalagi kalau seandainya ucapan yang dia nukilkan adalah sebuah kedustaan, dia mengarang-mengarang cerita, mengarang-ngarang ucapan, maka ini double. Di samping dia melakukan namimah, dia juga telah melakukan buhtan, sebuah kedustaan, wal'iyadu billah. Barakallahu fikum. An-namimah. Naam, an-namimah. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, merupakan sebuah perbuatan yang bisa menimbulkan permusuhan, bahkan bisa memutus tali silaturahim. Didapati dua orang pada awalnya tidak memiliki masalah, bahkan memiliki hubungan yang sangat erat, tiba-tiba terjadi kerenggangan dan bahkan permusuhan antara dua orang ini diakibatkan adanya namimah, adanya penukilan-penukilan ucapan kepada salah satu dari keduanya, sehingga terjadilah permusuhan yang tadinya kecintaan berubah menjadi permusuhan, waliyatu billah. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu perbuatan namimah ini naam memiliki kemiripan dengan perbuatan sihir. Memiliki kemiripan dengan perbuatan sihir. Dari sisi apa? Akibat dari perbuatan tersebut. Perbuatan sihir sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat naam pada surat Al-Baqarah yang sering kita ulang, fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Dan mereka mempelajari dari dua orang malaikat tersebut perbuatan sihir yang bisa memisahkan, yang mana mereka bisa memisahkan dengan perbuatan sihir tersebut antara seorang suami dengan istrinya. Nah, ini akibat perbuatan sihir. Di antara mafsadahnya adalah dia bisa memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Barakallahu fikum. Begitu pula barakallahu fikum dengan perbuatan namimah. Al-qalatu bainan nas bisa barakallahu fikum menimbulkan permusuhan. Bisa memisah antara dua seorang sahabat dan bahkan bisa merusak sebuah lingkungan wal'iyadu billah. Sehingga oleh karena itu sangat besar sekali ancaman dari perbuatan namimah. Sehingga oleh karena itu para ulama menggolongkan an-namimah ini termasuk dari dosa besar. Barakallahu fikum. Kenapa? Karena perbuatan namimah ini di samping mafsadahnya sangat besar, ditambah lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hukuman-hukuman barakallahu fikum akan yang diterima oleh pelaku namimah. Di antaranya adalah Nabi mengatakan la yadkhulul jannata qattatun, tidak akan masuk surga qattat, para pelaku adu domba. Begitu juga di dalam hadis Abdullah bin Abbas yang dikeluarkan oleh al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, marra bi qabraini yu'adzabani ahaduhuma kana yamshi bin namimah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati dua buah kuburan yang mana Nabi mengatakan kepada para sahabat bahwasanya dua pemilik kuburan ini sedang disiksa. Kemudian Nabi mengatakan salah seorang dari keduanya adalah yaitu orang yang suka berjalan dengan namimah, suka mengadu domba. Dia datang ke fulan menyampaikan tentang Allan, dia datang ke Allan menyampaikan tentang fulan. Barakallahu fikum. Akhirnya terjadi permusuhan. Sampai-sampai salaf mengatakan yufsidun namam fi sa'atin ma la yufsidus sahiru fi sanatin. Nah, disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namam pelaku adu domba bisa melakukan kerusakan walaupun hanya sesaat dia berbuat, hanya sekali dia berbuat, dia bisa melakukan kerusakan yang mana kerusakan ini tidak bisa diperbuat dan dilakukan oleh tukang sihir selama satu tahun. Barakallahu fikum. Perbuatan namimah, seorang namam bisa melakukan kerusakan walau hanya sesaat dia berbuat, yang mana kerusakan yang diakibatkan oleh pelaku namam ini, pelaku namimah ini, barakallahu fikum, naam, tidak bisa dilakukan oleh tukang sihir walaupun dia bekerja selama satu tahun wal'iyadzu billah. Naam. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu Syekh memasukkan pembahasan tentang namimah ini bagian dari perbuatan sihir dikarenakan akibatnya bahkan akibatnya bisa lebih parah dari perbuatan sihir. Barakallahu fikum. Dan termasuk dari dosa besar. Kemudian Syekh melanjutkan, walahuma an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna minal bayani la sihra. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya sebagian dari al-bayan Al-bayan itu ucapan manusia atau penjelasan dari seorang manusia. Sesungguhnya sebagian dari al-bayan sungguh merupakan perbuatan sihir. Sungguh merupakan sihir. Naam, inna minal bayan, sesungguhnya di antara al-bayan sungguh merupakan sihir. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-bayan di sini maksudnya adalah al-fasahah wal balaghah. Kefasihan di dalam berucap. Naam, penjelasan balaghah. Susunan kata di dalam menyampaikan sebuah ucapan dan penjelasan. Barakallahu fikum. Manusia dalam hal ini berbeda-beda dan bertingkat-tingkat. Dan ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala atas umat manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'an dalam surat Ar-Rahman, khalaqal insan 'allamahul bayan. Allah menciptakan manusia, 'allamahul bayan, dan Allah mengajarkan kepadanya al-bayan, yakni al-fasaha, kefasihan di dalam menyampaikan sebuah permasalahan. Dan seperti yang kita katakan tadi, bahwa dalam hal ini manusia bertingkat-tingkat. Dan tidak semua jenis dari al-bayan itu merupakan perbuatan sihir. Naam. Barakallahu fikum. Bahkan di dalam ayat dari surat Ar-Rahman disebutkan al-bayan ini bagian dari kenikmatan. Barakallahu fikum. Bagaimana mungkin kenikmatan dikatakan sebagai perbuatan sihir oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jadi oleh karena itu kita katakan bahwa tidak semua dari al-bayan, al-fasahah adalah perbuatan sihir. Sehingga oleh karena itu Nabi mengatakan inna minal bayan, sesungguhnya termasuk, sesungguhnya sebagian dari al-bayan. Min, naam, maknanya barakallahu fikum, min di sini maknanya adalah at-tab'id. Min at-tab'idiyah, yang kalau diartikan sebagian dari al-bayan. Naam, jangan diartikan dari tanpa menyebutkan sebagian. Sesungguhnya sebagian dari al-bayan sungguh merupakan sihir. Naam, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, al-bayanu naw'ani. Kefasihan di dalam menyampaikan itu ada dua macam. Al-awwal, yang pertama, bayanun la budda minhu. Bayan yang harus. Bayan yang harus. Barakallahu fikum. Maksudnya bagaimana? Wa hadza yashtariku fihi jami'un nas, fa kullu insani idza jaa'a qala inni ji'tu. Wa idza 'atasha, naam, qala inni atashat. Wa idza 'atasha qala inni atashtu, wa hakadha. Penjelasan yang sifatnya itu harus. Dan hal ini dilakukan dan bisa dilakukan oleh setiap manusia. Seperti apabila dia lapar, dia mengatakan saya lapar. Apabila dia haus, dia mengatakan saya haus, dan seterusnya. Atau pada percakapan adi, percakapan lumrah antara manusia, barakallahu fikum. Maka yang seperti ini sifatnya itu harus, dan tidak ada celaan pada hal ini. Yang kedua, bayan bi makna al-fasaha at-tamah allati tasbil 'uqula wa tughayyirul afkar. Yang kedua adalah bayan dengan makna al-fasaha, kefasihan yang sempurna, yang mana bisa mengakibatkan barakallahu fikum bisa mengkondisikan pemikiran-pemikiran orang dan bisa merubah daya pikir dari orang yang mendengarnya. Nah, inilah yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadisnya, inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya sebagian dari jenis bayan yang kedua ini adalah sihir. Nah. Jadi yang dimaksud di dalam hadis Nabi Muhammad SAW dari al-bayan ini adalah jenis yang kedua, yakni al-fasoha, kefasihan di dalam menyampaikan sebuah permasalahan yang bisa menarik nam pemikiran orang dan bisa merubah yang tadinya dia termasuk orang yang pro bisa menjadi orang yang kontra atau sebaliknya. Ini kefasihan, dan tidak semua orang Allah Subhanahu wa taala memberikan dia anugerah yang seperti ini, kefasihan yang seperti ini. Barakallahu fiikum. Inilah jenis yang kedua, inilah yang dikatakan, yang dimaksud dengan lafaz al-bayan, inna minal bayan. Sesungguhnya sebagian dari al-bayan yang seperti ini, naam, la sihra, sungguh merupakan perbuatan sihir. Barakallahu fiikum. Sehingga oleh karena itu, naam, al-bayan di sini barakallahu fikum, apakah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam inna minal bayani la sihra mengatakan perkataan seperti ini, wa hal hadza ala sabilil dzam au ala sabilil madh, apakah di sini Nabi mencela atau memuji? Naam, disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wa hal hadza ala sabilid dam, apakah di sini Nabi mencela al-bayan atau justru memuji? Au li bayanil waqi' tsumma yunzar ila athari, atau dilihat dari efeknya, bagaimana kesudahan dari al-bayan tersebut? Al-jawab al-akhiru huwal murad, jawabannya adalah yang terakhir. 6. Fal bayanu min haitsu huwa bayan la yumdah alaihi wa la yudham, walakin yunzur ila athari. Al fasahah pada dasarnya tidak dicela dan tidak dipuji, akan tetapi dilihat dari efeknya. Wal maqsudu minhu fa in kana al maqsudu minhu raddal haqq wa itsbat al-batil fa huwa madmun. Kalau seandainya yang dimaksud dari al-bayan tadi adalah, kefasihan tadi adalah untuk menolak kebenaran dan mengokohkan kebatilan, fa hadza madmum. Ini adalah sebuah perbuatan yang tercela. Li'annahu isti'malun li ni'matillahi fi ma'siyatihi. Dikarenakan ini adalah mempergunakan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka bermaksiat kepadanya. Wa in kana al maqsudu minhu itsbatal haqq wa ithalal batil fa huwa mamduh. Kalau seandainya yang dimaksud darinya adalah untuk mengokohkan al haq dan menolak kebatilan, maka ini merupakan sebuah perbuatan yang terpuji. Barakallahu fikum. Wa idza kana al bayanu yusta'malu fi ta'atillah wa fi ad-da'wah ila Allah fa huwa khairun min al-ayy. Apabila al-bayan ini diperuntukkan dalam rangka ketaatan kepada Allah, apalagi di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini merupakan perbuatan yang lebih baik daripada kebodohan. Nah, barakallahu fikum. Dan banyak para ulama yang memiliki al-fasahah. Nah, Abdullah bin Abbas diantaranya seorang sahabat yang memiliki fasahah. Barakallahu fikum. Sampai-sampai beliau mendatangi kompleks orang-orang Khawarij. Nah, di Haruro. Barakallahu fikum. Yang mana mereka ingin memberontak dan bahkan sampai pada tahapan mereka membunuh salah seorang sahabat radhiyallahu anhu. Nah, beliau datang ke tengah mereka dan beliau dan beliau berdialog dan berdiskusi dan menyampaikan fasohah di dalam penjelasan beliau, sampai-sampai sekian ribu dari orang-orang khawarij tersebut rujuk dan bertaubat dan kembali kepada jalan ahlus sunnah, jalannya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Barakallahu fikum. Begitu pula seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, betapa banyak beliau didatangi dan mendatangi orang-orang mubtadi', beliau melakukan diskusi dengan mereka, mengajak mereka kepada jalan kebenaran. Barakallahu fikum. Dan menasehati dengan fasahah, kefasihan yang beliau miliki, dan banyak dari mereka yang kembali kepada jalannya ahlus sunnah wal jamaah. Barakallahu fikum. Akan tetapi merupakan sebuah musibah yang sangat besar apabila kenikmatan ini dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk menentang, untuk menentang al-haq, menghalangi seorang dari al-haq. Barakallahu fikum. Mengajak orang-orang dengan kefasihannya berdialog, tujuannya adalah untuk menghalangi seseorang dari al-haq dan menyesatkan dia dari al-haq. Wal'iyadzu billah. Barakallahu fikum. Dan betapa banyak dari mereka yang telah menyesatkan kaum muslimin, dan bahkan ada yang sampai pada derajat kekufuran. Wal'iyadzu billah. Sehingga oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk memperdebatkan agama. Orang yang suka memperdebatkan agama itu adalah orang-orang yang ragu di dalam agamanya, di dalam akidahnya, di dalam manhajnya. Kalau seandainya kita sudah yakin dengan agama kita, dengan manhaj kita, maka oleh karena itu jangan kita memperdebatkannya. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu datang seseorang kepada Imam Malik, ya Malik uridu an unadhirak, wahai Malik, saya ingin berdiskusi, ingin berjidal denganmu. Kemudian Al-Imam Malik rahimahullah bertanya, in ghalabtani ittaba'tani, kalau saya kalah, kalau kamu mengalahkan saya di dalam melakukan adu argumen. Dia menjawab, kalau begitu kamu mengikuti saya. Terus kalau saya mengalahkan kamu, ittaba'tuka, maka saya akan mengikutimu. Lalu kalau datang orang ketiga dan mengalahkan kita berdua, ittaba'nahu, kita ikuti dia. Barakallahu fikum. Akhirnya Al-Imam Malik mengatakan, idhab ila syakin mithlik, pergilah kamu, ajaklah berjidal orang yang ragu sepertimu. Fa inni ala thabatin min dini, karena sesungguhnya saya ini adalah orang yang kokoh dan yakin di atas agamaku. Karena agama dijadikan, barakallahu fikum, sebagai pertaruhan. Sebagai taruhan, ibarat orang melakukan perjudian. Barakallahu fikum. Seenaknya mengikuti orang. Kalau dia kalah di dalam argumen ini dan itu dan sebagainya, barakallahu fikum wal iyadzu billah. Maka kalau seandainya kita sudah yakin dan sudah komitmen dan sudah berada, sudah kokoh di atas pendirian kita, maka oleh karena itu kita tidak perlu lagi berjidal, dan bahkan hal ini dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda halnya kalau tujuannya adalah menjelaskan al-haq, menjelaskan al-haq sebagaimana yang dilakukan oleh Abdullah bin Abbas dan juga banyak dilakukan oleh para ulama setelah mereka, diantaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan para ulama setelah beliau rahimahumullah. Wallahu taala alam bisawab. Sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.